وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Kita masih dalam bab bayan kathrati turukil khair, penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan, dari kitab Riyadhus Salihin yang ditulis al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan terakhir kita telah selesai dari penjelasan hadis yang ke-10 dalam bab ini. Kemudian kata beliau dalam hadis yang berikutnya yang ke-11, wa anhu, dan darinya pula, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi shajaratin qata'aha min dhahri at-tariqi kanat tu'zi al-muslimin, rawahu Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh aku melihat seorang laki-laki yataqallabu fil jannah, yang dia berkeliling di surga, fi syajaratin, fi di sini maknanya bisa babi, syajaratin, dengan sebab sebuah pohon, qata'aha, yang dia potong, min zahri tariq, dari tengah jalan, kanat tu'zi al-muslimin, yang pohon tersebut mengganggu kaum muslimin. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat yang lain, marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariqin, ada seseorang yang lewat melewati satu dahan pohon di tengah jalan. Faqala, maka dia menyatakan, wallahi la unahyanna hadza, aku akan menyingkirkan dahan ini, anil muslimin, dari kaum muslimin, la yu'dhihim, sehingga tidak mengganggu mereka dalam perjalanannya. Faudkhilal jannata, maka dia pun dimasukkan ke dalam surga. Wa fi riwayatil lahuma, dan pada riwayat dari keduanya, Al-Bukhari dan Muslim, bainama rajulun yamshi bi tariqin, ada seseorang yang berjalan di satu jalan, wajada ghusna syaukin ala tariq, dia mendapati suatu dahan yang berduri di jalan, fa'akharahu, maka dia pun menyingkirkannya, fasyakarallahu lahu, maka Allah bersyukur kepadanya, faghafara lahu, lalu mengampuninya. Ikhwan fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum, hadis ini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, berkata al-muallif rahimahullah al-imam an-nawawi, dari apa yang beliau nukilkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau menyatakan, aku melihat seorang laki-laki yang berkeliling di surga karena sebab pohon yang dia tebang dari tengah jalan, di mana pohon tersebut mengganggu kaum muslimin. dan riwayat-riwayat yang berikutnya. Apa yang mengganggu di perjalanan ini, kata Syekh, berupa dahan, sama saja apakah dahan tersebut berada di bagian atas yang mungkin bisa mengenai kepala, atau orang yang berkendara bisa membuat gangguan pada kendaraannya, bisa tersangkut dan yang semisal dengan itu, atau dari bagian bawah, di bagian bawah, di tengah jalannya. Naam. Bisa bentuknya bermacam-macam, baik yang berduri ataupun yang tidak. Jangan kemudian difahami secara kaku bahwa sebagaimana disebutkan di dalam riwayat yang terakhir, itu adalah pohon atau dahan yang berduri. Ini hanya menyebutkan beberapa tanawu, macam-macam dari beberapa riwayat yang ada. Walhasil, secara umum barakallahu fikum, apapun yang mengganggu kaum muslimin di perjalanan, lalu kemudian seorang hamba berniat lillahi jalla wa'ala semata-mata karena mengharapkan fadilah, mengharapkan ajr, pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu Allah nilai sebagai kebaikan yang besar, yang kelihatannya remeh. Namun lihatlah, disebabkan oleh perbuatan ini, Allahu jalla wa ala adkhalahul jannah, Allah masukkan dia ke dalam surga. Ikhwan fillah azzakumullah, hadis ini ada beberapa fadilah atau beberapa faedah yang bisa kita ambil pelajaran darinya. Yang pertama adalah dalil ala fadilati izalatil adha 'anil tariq. Dalil tentang fadilah, keutamaan menghilangkan gangguan dari jalan. Wa annahu sababun lidukhulil jannah. Dan bahwa itu sebab untuk masuk ke dalam jannah. Pelajaran yang kedua, barakallahu fikum, dalilun ala annal jannata mawjudatun al'an. Dalil bahwa surga itu sudah ada sekarang ini. Sudah ada sekarang. Apa dalilnya? Atau alasan yang menunjukkan atas faedah ini bahwa al-jannah mawjudah al-an, bahwa surga itu telah ada. Kata Syekh, karena Nabi alaihi salatu wassalam ra'a hadzal rajul yataqallabu fiha, melihat orang tersebut berkeliling di jannah. Dan perkara ini tentang keberadaan al-jannah adalah perkara yang ditunjukkan oleh Al-Kitab dan As-Sunnah. Demikian pula ajma'a alaihi ahlus sunnati wal jama'ah. Ahlus sunnah wal jama'ah telah berijma' bi annal jannata mawjudatun al-an, bahwa jannah itu telah ada. Di antara ayat Al-Quran barakallahu fikum, di dalam surah Al-Imran ayat 133, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat, yang telah disiapkan, lil muttaqin, bagi hamba-hamba yang bertakwa. Kata Syekh, u'iddat yakni huyi'at, telah disiapkan. Naam. Sehingga ini dalil bahwa anna'a al-jannah telah ada. Sebagaimana pula an-nar, neraka, itu telah ada pula saat ini. Dan keduanya adalah makhluk Allah yang tidak mengalami fana, tidak mengalami kehancuran. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan keduanya lil baqa, untuk tetap ada. Untuk tetap ada dan tidak mengalami al-fana, kehancuran atau kebinasaan. Sebagaimana pula barakallahu fikum, Nabiyuna alaihi afdalus salati wassalam, tatkala dimi'rajkan oleh Allah Jalla wa'ala, maka beliau ditampakkan al-jannah, diperlihatkan kepada beliau surga, dan ditampakkan pula kepada beliau an-nar. Maka beliau melihat bahwa mayoritas dari penduduk surga siapa? Al-fuqara wal-masakin, orang-orang miskin. Wa aktsaru ahli an-nar, dan kebanyakan penduduk neraka adalah siapa? An-nisa, dari kalangan kaum wanita. Semoga Allah Jalla wa'ala selamatkan kita dari azabun nar, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Wa fi hadzal hadits dalilun, di dalam hadis ini pula kata Syekh, terdapat dalil ala anna man azala 'anil muslimin al-adha, bahwa siapa yang menghilangkan gangguan dari kaum muslimin, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar ini. Dia mendapatkan pahala yang besar berupa jannah, berupa balasan surga dari Allah Jalla wa'ala, fi amrin hissi, berupa gangguan yang sifatnya hissi, sesuatu yang bisa dilihat dengan indra, yang bisa menyebabkan luka, bisa menghalangi apa namanya, barakallahu fikum, keteraturan dalam perjalanan, mengganggu ketertiban dalam perjalanan. Ini perkara hissi. Fa kaifa bil amril ma'nawi, lalu bagaimana kata Syekh dengan menghilangkan gangguan terhadap kaum muslimin dalam perkara ma'nawi? Apa maksudnya perkara ma'nawi? Dari berbagai macam bala na'am yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, dari berbagai macam bentuk kesesatan-kesesatan yang ditebarkan di tengah-tengah kaum muslimin oleh ahlul batin, oleh ahli syirik, oleh ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Maka bagaimana ketika seseorang menjelaskan dan membongkar hakikat penyimpangan, kesesatan, kebid'ahan dan kesyirikan yang ditebarkan di tengah-tengah kaum muslimin, maka tentu barakallahu fikum balasannya kata Syekh, fa izalatu haula an tariqil muslimin, maka menghilangkan mereka ini dari jalan-jalannya kaum muslimin, afdalu bikathirin, lebih afdal, wa a'zamu ajran indallah, dan ajarnya, pahalanya lebih besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tentunya metodenya adalah bukan kemudian ketika menjumpai mereka, oh ini yang dimaksud. Tidak kemudian langsung secara tiba-tiba, fahadalah yajuz, tidak dibolehkan. Nah, memerangi ahlul batil minal munafiqin wal mubtadi'in wal ahwa, al munafiqin, ahlul bid'ah dan ahlul ahwa, maka mereka diperangi bil hujjati wa wal bayan, diperangi dengan hujjah, dengan penjelasan, dijelaskan akidah sahihah. Naam, akidah yang benar, at-tauhidul khalis, tauhid yang murni, as-sunnah as-safiyah. Naam, dijelaskan. Fa barakallahu fikum. Fa illam yajid dzalika syai'an, kalau memang hal itu juga tidak berguna, maka tentu barakallahu fikum, Ini menjadi hak dari waliul amr. Naam, untuk menghilangkan mereka sesuai barakallahu fikum dengan pertimbangan dari waliul amr. Perhatikan ketika Allah Jalla wa Ala menyebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat ke-33, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا في الأرض. Hanya saja balasan atas orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berupaya membuat kerusakan di muka bumi, an yuqattalu, mereka dibunuh, au yusallabu, atau mereka disalib, au tuqatta'a aydihim, atau dipotong tangan-tangan mereka, wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka, min khilaf, secara bersilangan, atau au yunfau fil ardi, dinafikan di muka bumi, maksudnya diasingkan, diusir, dibuang ke pedalaman. Nah, fahada barakallahu fikum, Asy-Syaikh Al-Utsaimin menyebutkan bahwa au di sini, makna au di sini dari pendapat yang sahih dari ayat yang telah kita sebutkan adalah litakhyir, sebagai pilihan. Anna waliyal amr mukhayyir, waliul amr memilih. Kalau dia mau, maka dia membunuh dan menyalibnya. Seperti misalnya barakallahu fikum tentang had, hukum had yang diberlakukan bagi as-sahir, tukang sihir. Ini tentu kita katakan menyebabkan aziyah, gangguan yang besar di tengah-tengah kaum muslimin. Seorang penyihir bisa menyebabkan sakit pada badan manusia. Seorang penyihir bisa dengan izin dari Allah Jalla wa'ala membuat fikiran menjadi kacau, bahkan mengantarkan sampai kepada tingkat kegilaan, bahkan bisa sampai pada tingkat pembunuhan atau kematian. Hada sahir. Falihada yaqulu nabiyuna alaihi afdalus salati wassalam, maka Rasulullah menyatakan haddus sahiri darbatun bisayf. Had, hukuman yang diberlakukan bagi seorang penyihir adalah dipenggal lehernya. Darbatun, dipukul bisayf, dengan pedang. Maksudnya bukan dipukul lalu bagian belakangnya lah, yang bagian tajamnya itu buat mukul pas di lehernya, jadi dipenggal. Dan as-sihir sendiri barakallahu fikum terbagi menjadi dua. Minhu ma huwa mukaffir wa minhu ma huwa mufassikh. Ada yang menyebabkan pelakunya kafir. Kafir in kana bi istikhdami syayatin. Jika sihir yang dia lakukan itu dengan perantara dan bantuan syaitan, dan dia menghambakan diri kepada syaitan. Dan ada yang sifatnya memfasikkan. Nah, menggunakan ramuan-ramuan atau jamu-jamuan yang tidak sampai barakallahu fikum, na'am istikhdamu syayatin, memperhambakan diri kepada syaitan. Namun dalam kondisi apapun, baik itu sihir yang menyebabkan pelakunya kafir atau yang menyebabkan pelakunya fasik, maka di sini tetap berlaku kedua-dua, atau pada keduanya berlaku hukum had untuk dia dipenggal lehernya. Jika memang waliul amr memandang perkara tersebut, sehingga kita katakan bahwa yang pertama yuqtalu qatlar riddah, dia dibunuh karena pembunuhan murtad, dan yang kedua yuqtalu qatlus sa'il, dia dibunuh karena mencegah pelaku kejahatan. Fa ikhwan fi din azzakumullah, maka di sini seorang waliul amr dia memilih dengan membunuhnya atau menyalibnya, atau dia mau memotong tangan dan kakinya mil khilaf, dengan bersilangan. Atau kalau dia mau memilih waliul amr, na'am barakallahu fikum, mengasingkan orang tersebut sebatas kemaslahatan yang dipandang oleh waliul amr. Wa hadzal qaul qaulun jayyidun jiddan. Dan ini ucapan atau pendapat yang sangat baik, kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Oleh karena itu, maka wajib bagi waliul amr untuk menghilangkan gangguan dari kaum muslimin. Naam, yuziluna kulla da'iyatin ila syarr. Mereka menghilangkan setiap da'i, para penyeru, para du'at kepada kejelekan, au ila ilhad, kepada penentangan terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi, terhadap agama Allah Jalla wa'ala, yang sekarang ini semakin banyak bertebaran di tengah-tengah kaum muslimin. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan karunia, memberikan taufik dan bimbingan, hidayah kepada waliul amr kita, kepada pemimpin kita, agar mereka dibimbing di atas kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan Allah Jalla wa'ala selamatkan mereka dari para pembisik-pembisik yang jahat, yang menyeru kepada pintu-pintu jahannam. Ikhwan fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya, hadis yang ke-12. Sampai di sini ada yang mau disampaikan mungkin? Tayyib. As-sani asyar, hadis yang ke-12. Wa anhu, dan darinya pula, dari sahabat Abu Hurairah, qala, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana alwudu'a. Siapa yang berwudu dan memperbagus wudunya. Memperbagus di sini sesuai dengan tata cara yang datang dari syariat, dengan benar-benar menyempurnakan wudhu tersebut tanpa membiarkan ada celah-celah yang terlewatkan dari anggota wudhu yang mestinya semua anggota tersebut terkena basuhan secara sempurna. Summa atal jum'ata, kemudian dia mendatangi Jumat, besok hari Jumat. Fastama'a wa ansata, kemudian dia mendengarkan khutbah dan diam. Nah, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati, akan diampuni dosanya antara Jumat ini yang dia salat itu sampai Jumat yang berikutnya, wa ziyadatu salatati ayyam, dan tambahan 3 hari. Berarti 1 minggu ditambah 3 hari, diampuni dosanya selama 10 hari. Wa man massal hasa, dan siapa yang menyentuh al hasa, kerikil, faqad lagha, maka sungguh dia telah berbuat sia-sia. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, al-muallif rahimahullahu taala menukilkan dari hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi menyatakan sebagaimana hadis yang telah kita bacakan. Kata Syekh, fi hadzal haditsi dalilun, di dalam hadis ini terdapat dalil, ala annal hudura ilal jum'ati ba'da an yuhsinal insanu wudu'ahu, bahwa hadirnya seseorang ke masjid setelah dia memperbagus wudunya, thumma yastami'u ilal khatib wa huwa yakhthub wa yamsit, kemudian dia mendengarkan sang khatib yang berkhutbah dan dia diam, dia mendengarkan khutbahnya, Maka kata Syekh, fa innahu yughfaru lahu ma bainal jum'ati ilal jum'ah, akan diampuni untuk dia dari Jumat ini sampai Jumat depannya, wa fuddila thalathatu ayyam, dan ditambah 3 hari. Padahal ini hadza amalun yasir, amalan yang mudah, amalan yang ringan, laisa fihi masyaqqah, tidak ada satu keberatan, tidak ada satu kesulitan bagi orang untuk melakukannya. Wudu, dengan memperbagus wudunya lalu dia pergi ke masjid mendengarkan khatib yang sedang berkhutbah dan dia diam. Naam. Sampai selesai. Kemudian hal yang harus diperhatikan adalah yang beliau berikan tanbih di sini, bahwa ucapan Rasulullah, man tawaddoa, siapa yang berwudu ini, tidaklah bertentangan dengan apa yang diriwayatkan di dalam as-sahihain, dalam hadis Bukhari Muslim, dan selain keduanya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin, mandi Jumat itu wajib atas setiap orang yang telah mengalami ihtilam, yang telah bermimpi. Sisi tidak ada ta'aruf, pertentangan di antara keduanya adalah bahwa hadis yang kedua ini, na'am, padanya ada tambahan terhadap hadis yang pertama. Naam. Baik. Sebagaimana pula barakallahu fikum, tata cara mandi Jumat itu sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari, ketika beliau mensyarah hadis Abi Hurairah yang terdapat dalam Sahihul Bukhari nomor 881. Naam. Man ightasala yawmal jum'ati ghuslal janabah. Siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah. Naam. Fa barakallahu fikum. Maka beliau menyatakan di dalam mensyarah hadis ini bahwasanya disamakan kaifiyah tata cara antara mandi junub dengan mandi Jumat. Nah, sama tata caranya antara tata cara mandi junub dengan mandi Jumat. Lah, di dalam mandi junub sendiri dari tata cara yang afdal, na'am barakallahu fikum, itu ada proses wudunya, ya. Ada proses wudunya. Yang wajib, yang hanya sekedar mencukupi seorang kalau mandi junub, itu dengan langsung mengguyur badannya saja dengan meniatkan mandi junub, fahada yujizi. Ini sudah mencukupi. Tapi jika dia ingin mendatangkan yang lebih afdal dengan tata cara yang disebutkan dalam hadis Aisyah dan hadis Maimunah barakallahu fikum, itu adalah cara yang paling afdal, dan di situ ada proses wudunya. Sehingga kita katakan barakallahu fikum, apa yang disebutkan Rasulullah dalam hadis yang ke-12 dalam bab ini tentang seorang yang berwudu, fa ahsana wudu'ahu, dan memperbaiki wudunya, sementara hadis yang lain menyebutkan ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin, ini saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Naam. Suatu hadis jika memang barakallahu fikum memungkinkan adanya penjamakan, penggabungan makna, maka itu jalan yang pertama kali ditempuh. Jalan yang pertama kali ditempuh. Lagi pula barakallahu fikum, hadis yang kita bacakan, yang sedang kita bahas, diriwayatkan Muslim. Sementara hadis yang menyebutkan wajibnya mandi Jumat bagi orang yang telah mengalami ihtilam diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sehingga kita tidak mengambil satu hadis kemudian meninggalkan hadis yang lainnya. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Yang menguatkan pula bahwa mandi itu wajib pada hari Jumat adalah ketika Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masuk pada satu hari ke masjid. Di waktu itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab sedang berkhutbah. Ini Utsman belum menjadi khalifah. Karena Utsman menjadi khalifah setelah Umar meninggal. Dalam keadaan beliau sedang berkhutbah, maka Amirul Mukminin Umar bertanya, "Limadza ta'akhkhar? Kenapa engkau terlambat?" "Naam, faqala wallahi ya Amirul Mukminin, ma zidtu ala an tawaddatu tsumma ataitu." Aku tidak menambah selain daripada sekedar berwudu kemudian aku datang, yakni ka'annahu syaghal. Beliau ada sesuatu yang menyebutkan beliau sehingga hanya berwudu saja. Nah, hanya berwudu saja. Ini hukumnya wajib, tetapi bukan syarat. Faham ya? Hukumnya wajib, tapi bukan syarat. Maka barakallahu fikum. Beliau kemudian menyatakan Umar radhiyallahu taala an, sebagaimana hadis ini diriwayatkan Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Al-Imam At-Tirmizi rahimahumullah. Beliau menukilkan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Idza ata ahadukumul jum'ata falyaghtasil." Jika salah seorang di antara kalian mendatangi Jumat maka hendaklah dia mandi. Naam. Sehingga kesimpulannya kata Syekh, falhasil anna hadzal hadis alladhi saqahu almuallif, yang disebutkan muallif, wa in kana yadullu ala adami wujubi al-ightisal, meskipun menunjukkan tentang tidak wajibnya mandi, hadis ini yang sedang kita bahas, lakin hunaka ahadits ukhra, namun di sana ada hadis yang lain, tadullu ala wujubi al-ightisal, yang menunjukkan tentang wajibnya mandi. Kemudian yang berikutnya, wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini pula terdapat faedah, dalilun ala fadilati al-istima' ila al-khutbati wal insab. Dalil tentang fadilah mendengarkan khutbah dan diam. Al-istima' di situ, makna istima' adalah dia menyiapkan pendengarannya. Wal insaf, Allah yatakallam, dia tidak berbicara. Oleh karena itu barakallahu fikum, demikian sangat dituntut seorang yang menghadiri Jum'ah untuk mendengarkan khutbah disertai dengan sikap diam. Rasulullah alaihi salatu wassalam di akhir hadis menyatakan, "Wa man massal hasa faqad lagha." Siapa yang menyentuh kerikil maka sungguh dia telah berbuat sia-sia. Yakni di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, masjid beliau itu dialasi dengan kerikil-kerikil. Bukan seperti masjid kita ini yang keramik. Bahkan sudah keramik di atasnya masih dilapisi karpet yang empuk. Naam, di samping ada karpetnya masih pakai AC lagi. Masya Allah, ni'matun azimah. nikmat yang luar biasa dari Allahu Jalla wa'ala. Namun masih dan banyak saja kaum muslimin yang belum tersentuh kalbunya dalam kondisi salatul jamaah. Salat berjamaah di masjid adalah amrun wajibun, perkara yang wajib. Mereka sudah diberikan fasilitas yang luar biasa nyaman, yang terkadang di masjid itu lebih nyaman daripada rumahnya sendiri. Iya. Naam, di rumah paling mentok kita ya sebagian jarang yang punya AC. Naam. AC paling AC-nya angin cendela. Naam, angin cendela. Fa barakallahu fikum, masuk ke dalam masjid, subhanallah, nikmat rasanya sejuk, di rumah panas. Fa barakallahu fikum. Wa masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dilapisi oleh kerikil-kerikil. Naam. Sehingga memungkinkan ketika seorang sedang mendengarkan khutbah, dalam keadaan dia duduk, maka dia main-main tangannya. Naam. Ini akan menyibukkan dia. Akan menyibukkan dia dari mendengarkan khutbah. Dan siapa yang berbuat perkara sia-sia seperti ini, dan perbuatan itu dengan memain-mainkan kerikil di tangannya, itu masuk dalam perbuatan sia-sia, fala jum'atalah, maka tidak ada nilai jumat bagi dia. Dia akan terhalangi dari thawabul jum'ah, dari pahala yang mestinya dia dapatkan pada hari jumat tersebut. Ikhwan fillah azakumullah, dan itu apa yang disebutkan Rasulullah di hadis ini tentang penyebutan kerikil ini min babil misal, dalam bab memberikan contoh, bukanlah harus kerikil. Nah, berarti kalau sambil main-main Android tidak apa-apa. Lebih parah. Nah, lebih parah sambil SMS-an. Barakallahu fikum. Apalagi sambil menerima orderan, oh lebih parah lagi, jual beli di masjid. Fa barakallahu fikum. Di sini Asy-Syaikh menyebutkan beberapa contoh. Seseorang barakallahu fikum ya'batu bi tahrikil qalam. Main-main menggerak-gerakkan pena. Naam, sambil lihat atau naam sambil dek. Ini perkara yang menyebutkan masuk dalam kategori yang beliau sebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam di dalam hadis ini. Atau dia naam memain-mainkan jam tangan, atau kipas, atau memain-mainkan siwak. Dia bawa siwak ingin menegakkan sunnah, tapi di saat dia mendengarkan khutbah atau khutbah sedang berlangsung, bulu-bulu siwak yang dia sudah mulai agak kurang rata dimain-mainkan. Faqad lagha, maka dia telah berbuat perkara yang sia-sia. Naam. Apalagi tidur. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, banyak sekali orang barakallahu fikum yang memanfaatkan waktu khutbah untuk tidur. Fahadha ma yajuz, yang seperti ini tidak boleh. Wa ma yanbaghi lil muslim, tidak sepantasnya bagi seorang muslim. Tayyib, ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Belum bisa ya? Hah? Belum. Di sini ada sebuah kalimat yang masya Allah dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Namun kalau kemudian seseorang tertimpa ngantuk, dan itu memang terkadang wajar ketika sebuah aktivitas yang sangat tinggi, namun hendaknya dilawan. Contohnya apa? Dia mengambil siwaknya untuk menghilangkan kantuknya. Fahadha la ba'sa bih, maka ini tidak mengapa, karena maslahat yang dia inginkan adalah agar dia bisa mendengarkan khutbah. Nah, kenapa kemudian seseorang dilarang menyibukkan diri dengan berbagai macam perkara? Karena manusia itu tidak punya dua hati. Nah, manusia itu tidak punya dua hati. Yang satu dia sibuk dengan ininya, perhatiannya di sini, tapi juga dia bisa menangkap dengan penuh apa yang dia dengarkan dari sang khatib yang sedang berkhutbah. Baik, kita lanjut pada hadis yang berikutnya. Ya. Fadhal. Naam. Ini babnya lain. Ini babnya lain. Ini adalah kaidah dasar dan kaidah awal yang seperti itu. Fabarakallahu fikum. Ketika menghadapi kondisi yang demikian, tidak kemudian barakallahu fikum, awalan kalau menyibukkan diri dengan sesuatu, naam, satu akan menimbulkan fitnah dengan memainkan apa misalnya, anggaplah ngambil HP sekalian, ngambilin HP, bisa jadi akan muncul berbagai macam bentuk fitnah dengan penafsiran-penafsiran yang macam-macam. Fabarakallahu fikum. Bisa dengan jalan dia pendengarannya ini disiapkan untuk tidak dipersiapkan untuk mendengarkan khutbah itu. Kalau perlu bikin ngantuk sekalian. Fahadha babnya bab lain. Namun kita tidak menyarankan barakallahu fikum untuk kemudian keluar pergi meninggalkan masjid. Maka tidak demikian. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naam. Ada yang lain? Ya. Secara ada penghalang jalan. Bagaimana kalau orang yang sengaja menghalang jalan? Namanya ini depan rumah saya ada. Kemudian yang kedua, apakah boleh nah, yang kedua langsung saya jawab boleh. Oleh karena itu barakallahu fikum, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala ketika membahas hadis yang saya sebutkan tadi dalam Sahihul Bukhari nomor 881, beliau menyatakan wa fihi isyaratun. Di dalam hadis itu juga terdapat isyarat tadi ilal jima'i yaumal jum'ati, untuk melakukan jima di hari Jumat, liyaghtasila fihi minal janabah, untuk dia mandi janabat, summa atal jum'ah, lalu dia mendatangi salat Jumat. Jadi dia mengumpulkan dua niat tersebut barakallahu fikum. Kemudian yang tadi, orang yang sengaja menutup jalan dalam kondisi jalan ini punya dia sendiri. Di depan rumah. Itu jalan pribadinya itu. Fahadha ma yajuz. Itu jalan umum. Jalan umum kecuali memang tanahnya dia sendiri, selama itu dikatakan masih jalan, yang tidak boleh untuk menyengaja adanya praktek menutup jalan. Nah, kecuali memang ada sebuah kemaslahatan yang diinginkan, sebuah acara dengan berkoordinasi misalnya dengan pemerintah setempat dari pihak RT RW dan semisalnya, fahadalah ba'sa bihi, yang seperti ini tidak mengapa selama ada koordinasi. Nah, dan lain ntar. Kalau dikatakan syarat, maka dia tidak boleh sholat. Sholatnya tidak sah. Kalau dikatakan wajib, boleh dan sah sholatnya, namun dia berdosa apabila tidak melakukannya. Oleh karena itu pada kejadian tersebut kata Syekh Ibnu Utsaimin ketika Umar radhiyallahu anhu tidak kemudian memerintahkan beliau sana pulang lagi mandi. Nah. Tidak demikian. Nah. Mendapatkan hasil yang bisa dari. Waktu ketika kita mendatangi masjid masjid. Ya, kembali kepada hadis yang banyak disebutkan seperti beberapa hadis dalam Sahih Muslim. Barakallahu fikum. Tentang anjuran untuk bersegera pergi menuju masjid. Tidak disebutkan dalam bentuk ketetapan jam misalnya. Namun yang ada adalah Rasulullah di antara lafadznya menyebutkan wa man raha fi sa'ati na'am. Wa man raha, barang siapa yang bersegera pergi menuju masjid, faka'annama qarraba badanatan, seperti dia berkorban satu ekor unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyati, siapa yang bersegera pada jam yang kedua, faka'annama qarraba baqaratan, seperti berkorban satu ekor sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsati, siapa yang berangkat pada jam yang ketiga, faka'annama qarraba kabsan aqran, kambing yang gemuk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ati, siapa yang bersegera pada jam yang keempat, faka'annama qarraba dajajatan, seperti berkorban satu ekor ayam. Wa man raha fi sa'ati al-khamisati, faka'annama qarraba baydatan, seperti berkorban satu butir telur. Fa'idha jalasal imamu, kalau imam sudah duduk di mimbar untuk berkhutbah, hadaratil malaikatu istami'una dzikir, maka mereka menghadiri barakallahu fikum untuk mendengarkan khutbah. Dalam riwayat yang lain disebutkan mereka tawaw as-suhufa, mereka menutup lembar catatannya, yang hadis itu diawali dengan inna likulli babin min abwabil masjidi malaikatun yaktubuna al-awwal fal awwal, di setiap pintu dari pintu-pintu masjid. Nah, atau idza kana yaumul jum'ah, apabila datang hari Jumat, kana ala kulli babin min abwabil masjidi malaikatun, maka di setiap pintu dari pintu-pintu masjid ada malaikat, yaktubuna al-awwal fal awwal, yang menulis orang yang datang lebih dulu, kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya. Kemudian disebutkan urutan yang tadi, yang datang di awal waktu seperti berkorban satu ekor unta dan seterusnya. Fa idza na'am jalasal imamu, kalau imam sudah duduk di mimbar, tawaw as-suhufa, mereka menutup lembar catatannya itu tadi, waja'u yastami'una dzikir, dan mereka datang untuk mendengarkan khutbah. Walhasil tidak ada ketetapan waktu, mau datang berpagi-pagi sekali kemudian dia datang di masjid melakukan apa yang bermanfaat bagi dia, dari zikir, qiraatul Quran, kemudian salawat, menunggu datangnya imam, fahada afdal, maka ini lebih afdal. Nah, jangan kemudian kita membiasakan diri tidaklah berangkat ke masjid kecuali ketika mendengarkan kumandang azan, fahada yukhalifus sunnah, yang seperti ini menyelisihi sunnah dan akan terluput darinya berbagai macam fadilah yang besar. Tayyib, sudah masuk waktu isya? Hah? Sudah, tayyib, insyaallah nanti fadal adzan dulu. Allah Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Tafadhal ada yang mau disampaikan lagi? Nah. Bagaimana keadaan atau pandangannya seorang pekerja? Dia kelihatan untuk mendatangi sholat Jumat di awal waktu. Cuma terbentuk dengan kondisi kerja. Jika pada saat dia berangkat ke masjid dengan ketepatan, tapi sudah dengan tentunya kita menyatakan bahwa yang seperti itu seorang pekerja yang terikat dengan satu aturan yang mengikat dia, maka tidak boleh untuk karena keinginan untuk datang berpagi-pagi misalnya 2 jam sebelum itu menghadiri khutbah, maka seperti ini tidak kita anjurkan untuk dia menyelisihi karena dia sudah ada akad dengan pihak perusahaannya. Wallahu a'lam, sebatas keinginan yang ada pada dirinya. Ayurja, diharapkan semoga seperti sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, inna bil madinati larijalan. Di Madinah itu ada beberapa orang, masirtum masira wala qata'tum wadiya. Tidaklah mereka menempuh satu perjalanan. Naam, tidaklah kalian melewati lembah demi lembah. Illa wahum syarakukum fil ajr. Kecuali mereka bersekutu bersama kalian di dalam mendapatkan ajr, mendapatkan pahala. Habasahumul uzur, mereka ditimpa oleh uzur yang menghalangi mereka. Nah, demikian barakallahu fikum. Yang lain? Ya. Uzurnya pagi atau bisa. Bisa. Yang penting dia di dalam itu tidak batal lagi. Kalau batal, misalnya kencing atau buang apa, buang angin, maka harus wudu lagi. Nah. Ya. Nggak, tidak. Cukup kalau mau dia langsung guyur lagi, itu sudah mencukupi kewudunya tadi. Bisa hanya berwudu saja. Nah. Tayyib, ada yang lain? Kita lanjut hadisnya. Tayyib. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yang ke-13. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Hurairah pula bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawadda'a al-'abdul muslim, apabila berwudu seorang hamba muslim, awil mukmin atau mukmin, fa ghassala wajhahu, lalu dia mencuci wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi ainihi ma'al ma', maka akan keluar dari wajahnya semua kesalahan yang dia melihat kepadanya dengan kedua matanya, ma'al ma', bersama air. Dosa itu akan keluar gugur bersama dengan air yang mengalir, ya, yang berguguran tadi. Au ma'a akhiri qatril ma', atau bersama tetesan air yang terakhir. Subhanallah. Fa idza ghassala yadayhi, apabila dia mencuci kedua tangannya, kharaja min yadayhi, akan keluar dari kedua tangannya, kullu khati'atin, setiap dosa, kana batashatha yadahu, yang dilakukan oleh kedua tangannya, ma'al ma', keluar bersama air, au ma'a akhiri qatril ma', atau bersama tetesan air yang terakhir. Idza ghassala rijlaihi, apabila dia mencuci kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin, akan keluar setiap kesalahan, masyadha rijlahu, yang dijalani oleh kedua kakinya, ma'al ma', bersama dengan air, au ma'a akhiri qatril ma', atau bersama tetesan air yang terakhir, hatta yakhruja naqiyan minadh dhunub, sehingga dia keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bahwa al-muallif menyebutkan Imam Nawawi dari apa yang dinukilkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang keutamaan berwudu dengan hadis yang kita sebutkan. Dan wudu sesuatu yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, seperti dalam suratul Maidah ayat yang ke-6. Wudu ini itu akan mensucikan dari 4 anggota. Wajah, 2 tangan, kepala, dan kedua kaki. Sebagaimana pensucian yang terjadi atau dilakukan oleh perbuatan wudu ini kepada perkara hissi, akan membersihkan secara hissi kotoran yang ada padanya, debu, lumpur misalnya yang mengenai kita, maka ketika dicuci dengan cara berwudu akan membersihkannya dari kotoran-kotoran tersebut. Ini maknanya tathhiran hissiyan, pembersihan secara hissi dari panca indera. Wa yakunu tathhiran ma'nawiyan, dan juga menjadi pensuci secara maknawi dari dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Namun pada kepala Allah Jalla wa Ala memberikan keringanan bahwa kepala yang di situ ada rambut, apalagi kalau rambutnya tebal misalnya, Allah tidak memerintahkannya untuk dicuci dengan makna al-ghasl, tetapi al-masah, diusap. Nah, bukan dicuci dengan cara ngambil air sebagaimana kita akan mencuci wajah, langsung kemudian dicucikan ke kepala tersebut. Nah, ini diantara rahmat Allah Jalla wa'ala bagi kita. Karena bisa jadi akan menimbulkan masyakrah, akan menimbulkan keberatan, kesulitan jika kepala itu harus dicuci. Kemudian barakallahu fikum, di sini disebutkan tentang keutamaan tatkala membasuh wajah. Perhatikan kalimatnya. Asy-Syaikh menyatakan atau Rasulullah menyatakan, fa ghassala wajhahu, lalu dia mencuci wajahnya. Kharaja min wajhihi, akan keluar dari wajahnya, kullu khati'atin nazar ilaiha bi'aini, semua kesalahan yang dia melakukan dosa dengan kedua matanya, yang dipandang oleh kedua matanya. Padahal barakallahu fikum, kata Syekh menyebutkan, bukankah di wajah ini na'am ada mulut, kemudian juga barakallahu fikum ada hidung. Kenapa disebutkan dengan mata? Ini kata Syekh menyebutkan barakallahu fikum ala sabili at-tamsil. Wa dzakara al-ain, Rasulullah menyebutkan al-ain, kedua mata, ini ala sabili at-tamsil, hanya sekedar contoh saja. Wa illa, maka sesungguhnya hidung terkadang juga berbuat kesalahan. Nah, contohnya seperti kata Syekh, wa qad yashummu asya laisa lahu haqqun ayyashumma, dia mencium sesuatu. Naam, kalau tidak mau sesuatu, seseorang. Naam, yang tidak boleh untuk dia cium. Atau dia dengan mulutnya. Mulut ini juga memang di situ ada lisan yang mengumbar ke sana kemari. Lidah yang tidak bertulang, begitu sangat lincahnya. Fabarakallahu fikum, namun kenapa disebutkan dengan penyebutan mata? Di anna aktsar ma yakunul khata' fi an-nazar. Karena kebanyakan ya dari anggota pada wajah ini yang paling banyak dosanya, yang sering melakukan kesalahan itu adalah mata. Nah, bisa antum bayangkan? Barakallahu fikum, bisa antum bayangkan atau perbandingkan misalnya. Ketika antum dalam perjalanan di jalan raya, seberapa banyak aktivitas mata dengan aktivitas mulut. Nah, untuk melakukan perbuatan dosa. Nah, bisa jadi mulut ini diam tapi matanya kesana kemari. Apalagi hidung tidak berfungsi. Nah, untuk mencium yang kita sebutkan tadi barakallahu fikum fa ikhwan fi dinasakumullah. Maka ini semua dengan wudu yang dilakukan seorang hamba. Wudu yang dilakukan seorang hamba. Karena menunaikan perintah Allah Jalla Subhanahu wa taala, maka sebagaimana disebutkan kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma, akan berguguran bersama dengan cucuran air yang mengalir dari anggota wudu tadi, au ma'a akhir qatril ma, atau bahkan pada cucuran air yang terakhir. Nah, di sini menunjukkan tentang fadilah wudu. Oleh karena itu, Allah Jalla wa ala ketika menyebutkan tentang wudu, kemudian al-ghasl dan at-tayammum, mandi dan tayammum, dalam suratul Ma'idah, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan untuk membuat sebuah kesulitan atas kalian. Walakin yuridu liyutahhirakum. Namun Allah menginginkan untuk mensucikan kalian. Wa tathhir huna yashmulu madha? Kesucian di sini mencakup apa? Yang pertama apa tadi? Kesucian dari sisi hissi, dan yang kedua kesucian dari sisi maknawi. Naam. Ya'ni kata Syekh, zahiran wa batinan. Secara zahir dan secara batin, hissan wa ma'nan. Secara hissi dan secara maknawi. Kemudian Allah lanjutkan, wa liyutimma ni'matahu 'alaikum wa la'allakum tashkurun, dan agar Allah Jalla wa Ala na'am akan menyempurnakan nikmatnya kepada kalian, dan agar kalian bersyukur kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Fa yanbaghi lil insan, maka sepatasnya bagi seseorang, idza tawaddoa, apabila dia berwudu, ay yastashira bihadzal ma'na, untuk merasakan akan hal ini, bahwa dia berwudu dalam rangka mensucikan dirinya dari sisi hissi dan mensucikan dirinya dari sisi maknawi, yaitu bahwa wudunya yakunu tadfiran li khati'atihi, wudunya akan sebagai penebus na'am atas kesalahan-kesalahannya, sehingga dia ketika menunaikan wudu tersebut muhtasiban al-ajra 'alallahi ta'ala, semata na'am diniatkan mengharapkan wajah Allah atau mengharapkan ajar pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu bahwa fadilah yang ada pada wudunya tersebut akan menggugurkan dosa-dosa dia. Ini penjelasan Asy-Syaikh rahimahullahu taala dari hadis yang ke-13. Fa naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.